Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna saqal hadis kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolatin finnar. Barakallahu fikum, ikhwan, akhwat, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 10 Dzulqa'dah, 1442 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Dan ini kita memakai syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Kita sudah sampai di halaman 54. Ini adalah pertemuan ke-22. Dan kita hari ini akan membahas tentang perkataan beliau Rahimahullah, yaitu qawluhu wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarri. Ini nanti akan ada penjelasan lebih tuntas tentang ini. Nah, hari ini kita membahas ini tentang syarahnya. Nah, kita akan baca satu paragraf demi satu paragraf. Kemudian Anda bacakan satu paragraf ini, kemudian Anda terjemahkan satu persatu, kemudian Anda jelaskan secara globalnya dan juga fawaidnya yang bisa kita ambil dari penjelasan kitab lainnya. Nah, dijelaskan di sini qala syarih rahimahullah hadhil aqidatu ya as-salaha lana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawabi Jibril. Hadhihi al-aqidatu as-salaha lana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawabi Jibril. Aina sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal Islam? Mal iman? Mal ihsan? Mata sa'atu? Wal imanu qala lahu أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Ini هذه العقيدة عقيدة ini أصلها لنا نبي صلى الله عليه وسلم. Ya, akidah yang dijadikan dasar bagi kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah fi jawabi Jibril, pada jawaban Jibril. Ina, ketika malaikat Jibril sa'ala, bertanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah bagian dari apa, Mas? Penjelasan ini bagian dari seolah-olah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas tentang apa? Hadis kedua dari Arba'in Nawawi. Nah, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, mal Islam? Islam itu apa? Mal imanu? Iman itu apa? Mal ihsanu? Ihsan itu apa? Ya. Mata sa'atu? Kapan hari kiamat itu terjadi? Fal imanu, iman, qala lahu, ya, ini di skip, mal Islam. Ya, siapa masih ingat mal Islam? Antasyhada alla ilallah. Terus syahadu alla ilallah to? Tanpa syahadat Rasul bilang. Ma'am. Oh, ma'am. Tidak, mas. Itu hadis yang ketiga, mas. Ingat-ingat, mas. Bedanya antara masdar sharih dan masdar mu'awwal di situ. Masdar mu'awwal adalah an tambah fi'il mudhari', mas. Itu di hadis yang kedua. Hadis yang ketiga itu pakai masdar sharih. Masdar mu'awwal itu an tambah fi'il mudhari'. Antu'mina. Antashhada. Ingat-ingat tuh mas. Cara menghafalkannya seperti itu mas. Apa bedanya hadis kedua dan ketiga? Masing-masing membahas rukun Islam. Bedanya adalah yang kedua itu memakai apa? Masdar mu'awwal an tambah fi'il mudhari'. Yang hadis yang ketiga memakai masdar sharih. Masdar yang aslinya. Yang jelas. Paham? Cara membedakannya seperti itu. Maka jangan terbalik-balik mas. Kalau terbalik-balik itu sama halnya ketika antum mau makan bakso, antum makan mangkoknya dulu. Dulu makan baksonya, gak enak mas. Ayo, oh mam. An. Wah. Saya mendengar loh, Mam. Hati-hati. Sakit di rumah. Ya. Apa enggak? Mas Fasis. Wis. Ya. Dan lomba. Mal iman. Iman apa? Yang kini ono tinggal mocot. Itu aja kok repot. Nah, san tuh. Mal ihsan. Allah azad. Kok antum bergumam. Tersensor. Sisi ulangi-ulangi lah mas. Hadapkanlah wajahmu ke. Ya. Akhir awal. Ihsan. Hah? Wah iki. Apa lah? Paman. Ayo, san. Nam itu es. Mata sa'a. Mata sa'a. Masyud. 5 watt tidak bermanfaat. Allah. Mata sah, mata-mata sah. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Nah, maka di situ pentingnya murojaah mas. Ya, bahkan ketika antum misalnya Ustaz, boleh enggak anak nyetor satu hadis, dua hadis dari Arba'in Nawawi, boleh. Ahlan wa sahlan. Kapan saja. Ahlan wa sahlan. Yang penting bukan ketika ana 3 MP. Baca. Kalau ana udah di rumah GMP, antum harus izin. Tapi kalau ana bersama antum, ya ketika selesai kajian, itu mau nyetor dan seterusnya, tidak masalah. Itu dari umumnya ya, barakallahu fikum. Kemudian, jadi di sini kaitannya dengan iman. Qala lahu, Nabi SAW menjawab kepada siapa? Malaikat Jibril. Antu'mina. Suf antubil. An. Ya. Orang-orang antuk kopi. Antu'mina, mas. Antuk. Ya. Nah. Suf. Antum lihat. Ini an. Ya. An tambah fi'il mudore. Ya. Mudore. Tulisannya rapi lah pokok. Yang penting antum paham. Yo. Yo. Jadi ini kaidahnya pakai ijo aja. Biar jelas. Jadi an tambah fi'il mudhari. Ini namanya apa? Masdar. Masdar mu'awwal. Ya, masdar mu'awwal. Nah. Enam. Jadi di situ ya kaitannya dengan masdar itu ada dua, masdar muawwal dan masdar sharih. Ya. Jadi masdar mu'awal ini bentukan dari apa, mas? An plus fi'il mudhore. Ngerti gitu, mas? Ini, mas. Di sini, mas. Nah. Ini gini, mas. Ting. Dari keterangan ini, antum hari ini, malam ini, sudah belajar bahasa Arab, mas. Yaitu apa? An tambah fi'il mudhore. Fi'il mudhore itu apa? Kata kerja yang menunjukkan continuous tense, continuous present tense. Yo wis lah, present continuous tense. Betul. Wis wiran we. Kita projek bahasa Inggris. Tapi nek kon ngomong insyaallah isih hafal. Grammar-nya wis roto. Yep. Paling tidak di situ an tambah fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menjelaskan yang berkaitan dengan yang akan datang. Sekarang atau yang akan datang. Nah, kemudian ini antu'mina billahi. Hendaknya engkau beriman kepada Allah. Nah, ini asalnya juga wa an tu mina bi malaikat. Ya. Karena tidak ada bi ini malaikatihi. Ya. Asalnya di sini ini kan wa antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi. Ini juga harusnya ada aslinya. Wa rusulihi juga ada aslinya. Wal yaumil akhiri itu ada aslinya. Wal qadari ini juga aslinya. Aslinya adalah apa? Wa antu'mina billahi wa antu'mina bi malaikatihi wa antu'mina bi kutubihi wa antu'mina bi rusulihi wa antu'mina bil yaumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengong Arab itu karena senangnya apa? Simple. Maka ketika disebutkan di awal tidak perlu kemudian di setiap didetailkan masing-masing. Cukup di awal. Paham maksudnya di situ? Ya. Itu aslul kalimah hakada. Asalnya dari penjelasan asal jumlahnya itu harusnya seperti itu. Paham sampai di sini? Jadi harusnya apa? Antu'mina billahi wa antu'mina ya bi malaikati wa antu'mina bi kutubihi. Seperti itu. Tapi karena ini sudah ada wa di sini adalah huruf atof yang menyambungkan, maka kedudukan yang disambungkan itu sama dengan kedudukan sebelumnya. Ingat-ingat tuh, Mas. Ya. Nah, kalau di yang hadis yang ketiga itu namanya masdar sharih, masdar aslinya. Apa misalnya? Kataba yaktubu kitabatun. Ya. Contoh. Doroba yadribu dorbun. Dorbun di situ masdar sharih, bukan bentukan. Muawwal itu artinya masdar kata kerja yang dibendakan, kata kerja yang dibendakan, ujrun. Dan muawwal artinya apa? Yang dibentuk, Mas. Ada pengalihan dari an tambah fi'il mudhari', maka menjadi masdar muawwal. Ya. Nah. Paham sampai ini sih? Satu paragraf ini? Paham enggak? Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Di sini. Nah. Al-imanu fil lughati. Ya, sekarang al-imanu billahi. Sekarang pertama apa? Al-iman billah. Beriman kepada Allah. Al-imanu fil lughati. Iman. Ya, arti dalam bahasa. Itu al-imanu fil lughati yaqulu katsirun minan nasi innahu tasdiqu fa saddaqtu wa amantu ma'nahuma lughatan wahidun وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح بل يا أو بل الإيمان في اللغة الإقرار بشيء الإقرار بشيء أن تصدق به بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا. Ana ulang. Sekarang al-imanu billah. Al-imanu billah. Beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Nah. Di sini al-imanu fil lughati. Iman secara lughah. Ini pentingnya ketika antum memahami kontekstual dasar arti secara bahasa dan dasar arti secara istilah. Kenapa? Agar ketika antum membicarakan sesuatu tidak membias kemana-mana, Mas. Tidak muter-muter kemana-mana. Tapi antum itu fokus karena masing-masing sudah paham definisi kata yang disepakati bersama maknanya secara bahasa ini, secara istilah seperti itu. Paham sampai sini? Nah. Dan di dalam ilmu usul disebutkan apa? Ada yang masih ingat? Tahrir mahalun niza. Namanya apa? Tahrir mahalun niza. Artinya di situ disepakati terlebih dahulu apa-apa yang nantinya ditakutkan kedepannya bertentangan ketika tidak ada rambu-rambunya. Sama halnya disepakati kita datangnya di sini 8.15. Nek telat berarti apa? Wah. Nah. Nah, sekarang al-imanu fil lugha, sekarang secara lugha. Yaqulu katsirun minan nas. dikatakan kebanyakan dari orang-orang mengatakan innahu tasdiqu. Ya. Orang mengatakan bahwasanya iman itu adalah sesungguhnya iman itu apa? At-tasdiqu. Tasdiqu itu apa? Pembenaran. Ya. Itu pembenaran. Tasdiq pembenaran. Fasaddaqtu, ya, fasaddaqtu wa amantu. Fasaddaqtu wa amantu. Ya. Fasaddaqtu wa amantu. Ma'nahuma lughatan wahidun. Ya. Aku membenarkan dan aku beriman. Dan makna keduanya, makna ini secara lughatan ini satu, Mas. Wa qad sabaqa lana, dan telah berlalu bagi kita fit tafsiri, di dalam tafsir, anna hadzal qaula, bahasanya perkataan ini la yasihu. Bal balil imanu fil lughati, iman secara bahasa itu apa? Al iqraru, ketetapan, Mas. Iqrar, aku iqrar, niat ingsun. Nah, iqrar bisyai, ya, ketetapan dengan sesuatu, antasdiqi bihi. Jadi di situ adalah al-iqraru bi syai'in an tasdiqin bihi. Ya. An tasdiqin bihi. Itu ketetapan dengan sesuatu tentang pembenaran dengannya. Ini gimana nih? Jadi menetapkan sesuatu, ketika menetapkan antum membenarkan itu. Membenarkan apa yang menjadi ketetapan tersebut. Contohnya apa? Antum ikrar. Ya. Qabiltu nikahaha. Wa taswijaha, kan. Itu ikrar, Mas. Iya, Mas. Nah. Kemudian. Antum membenarkan. Dengan apa membenarkannya itu? Dengan menghalalkan. Wis halal sekarang. Wis enak saiki. Paham toh? Gak perlu ada yang sakit hati lagi. Ya kan? Karena ini sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla yang terbaik di antara kita. Maka disitulah menjadikan adanya ikrar, penetapan. Ya. Kalau takdir penetapan, kalau ikrar ketetapan. Jadi ketetapan dengan sesuatu, di mana ketika antum menetapkan sesuatu itu apa? Antasdiqin bihi. Ini terhadap pembenaran dari ketetapan tersebut. Jadi antum itu memang ketika menetapkan, Allah Ustaz, ana sudah mantep sama ulanah misalnya. Ya. Ini mungkin yang di sini ini beda dengan yang di dengerin streaming tadi, sudah ada sesuatu tadi. Bidalilin annaka taqul, dalilnya apa? Ketika engkau mengatakan amantu bikada, aku beriman dengan ini. Wa aqrartu bikada, dan aku berketetapan dengan ini. Wa saddaqtu fulanan, dan aku membenarkan fulan. Wala taqulu amantu fulanan. Ya. Dan tidak boleh engkau katakan amantu fulanan, aku mengimani seorang. Enggak. Ini loh, Mas, bedanya itu amantu dengan bi. Tahu enggak? Amantu bikada. Aku beriman dengan kada, dengan demikian. Wa aqrartu bi. Ya. Dan aku menetapkan dengan, ya, aqrartu bikada, wa saddaqtu fulanan. Nah, sedangkan di sini saddaq ini tidak pakai bi. Tapi di sini tidak ada B. Ya, tidak ada B. Wala taqul amantu fulanan. Dan tidak engkau bisa katakan apa? Amantu fulanan. Aku mengimani seorang. Enggak. Paham siapa di sini? Nah. Idan. Lalu. Jadi bisa ditulis. Idan. Idan. Fal imanu yatadammanu makna zaidan. Ala mujarradi tasdiqi. Maka iman di sini mencakup makna zaidan, tambahan, Mas. Maka seperti kajian sekarang ini adalah kajian tambahan. Karena sorenya tadi sudah. Ya, malamnya tambahan lagi. Ya. Ala mujarradi tasdiqi. Tambahan dari sekedar pembenaran tasdik. Oh iya, benar, benar, benar. Nek kajian mana aku dunia ilmu ini tambah oke. Itu pembenaran kan. Nah. Wahua. Dan dia. Dia itu apa? Al-iqraru. Wal-i'tirafu. Ya. Jadi. Antum lihat di sini. Kenapa disebutkan di sini wahua? Ana bertanya kepada antum, kenapa disebutkan di situ wahwa? Jadi pertama tadi apa? Ya. Idan fal imanu yatadammanu makna zaidan ala mujarrad tasdiq. Jadi iman itu mengandung makna tambahan, bukan hanya sekedar pembenaran. Lebih lagi Mas tingkatannya. Nah, ini kenapa wahwa? Ai wa huwa imanu. Apa? Diulang lagi untuk apa? Memberikan penjelasan. Ini lo, kalau iman itu bukan sekedar pembenaran, lalu iman itu apa? Gitu lo. Paham? Nah, wa huwa yaitu nah. Maksudnya kenapa ada tambahan? Kenapa bukan hanya sekedar pembenaran? Tambahannya apa di situ? Tambahannya berupa apa? Wahwa al-iqraru wal-i'tirafu mustalzim lil-qabul ya lil-akhbari wal-id'ani lil-ahkami. Hadal iman. Lalu diberikan kesimpulan. Inilah iman. Jadi kalau tadi disebutkan bahwasannya bahwa iman itu adalah apa? Iman itu zaidan ala mujarrid tasdiq. Dia itu tambahan. Iman itu yatadammanu makna zaidan ala mujarrid tasdiq. Iman itu mengandung makna tambahan, bukan hanya sekedar pembenaran saja. Nah, wahwa tambahannya itu apa? Ya, zaidan ala mujarrid tasdiq itu apa? Zaidannya di situ apa? Ya. Ngantuke aja di zaid, Mas. Ngantuke aja di zaid, Mas. Ya. Nah. Monggo, Mas, diunjuk, Mas, kopi ini, Bun. Nah. Pokoknya kalau ada yang udah mulai 5 watt, pertanyaan akan segera meluncur, Mas. Waspadalah, waspadalah. Barakallahu fikum. Nah. Jadi tadi fal imanu yatadammanu makna zaidan ala mujarrid tasdiq. Iman itu mengandung makna tambahan. Ya. Lebih dari sekedar pembenaran. Lebih dari sekedar pembenaran. Nah, lebihnya itu apa? Wahwal iqraru. Ikrar mas. Ikrar itu apa mas? Menetapkan. Ya. Al-ti'raf. Itiraf itu apa mas? Hah? Itiraf itu mengakui. Pengakuan. Al-mustalzimu lil-qabul. Yang mengharuskan untuk menerima. Lil-akhbari. Menerima pengabaran-pengabaran. Wal-id'an. Dan juga apa? Pengumuman-pengumuman. Lil-ahkam. Bagi berbagai macam hukum. Jadi kalau misalnya antum diberikan ini loh, ini ada kabar ini, ada pengumuman ini, ada hukum ini, antum langsung terima, antum langsung komit, antum langsung mengimani, menetapkan dalam hati antum bahwasanya, misalnya sholat lima waktu wajib. Oh iya, sholat lima waktu wajib. Sehingga tidak ada namanya di situ apa haraj, merasa berat. Itu bagian dari iman. Itu bagian dari iman. Paham ya? Nah. Oleh karena itu ketika misalnya antum lihat. Ya. Ya. Jadi iman itu. Al-iqrar. Ketetapan. Wal-i'taraf. Pengakuan. Ya. Al-mustalzim. Mustalzim itu yang punya komitmen. Komitmen yang kokoh. Lil qabul, untuk bisa menerima. Dia sudah ada ketetapan, ada pengakuan untuk komit, untuk bisa menerima. Ya. Untuk bisa menerima apa? Berbagai macam berita, khabar. Ya. Wal id'an, dan juga apa berkaitan dengan pengumuman-pengumuman, berita-berita, lil ahkam, dan hukum-hukum. Hadal iman, inilah iman. Makanya kalau misalnya antum lihat mas ya, ketika sholat Jumat berkumandang, pasar itu masih tetap ramai, terminal tidak berhenti. Ya. Ya, sing jumatan-jumatan, sing ora jumatan, wah. Nah, kira-kira yang tidak jumatan itu apa yang menimpa mereka? Oh, lagi safar itu, Ustaz. Yo wis. Itu ternyata enggak ada berapa orang yang enggak safar, terus mereka ngapain? Malas. Ya sudah. Ya. Itu juga berkaitan dengan apa? Cerminan dari iman. Orang-orang yang tidak meyakini, tidak beriman, itu akan melakukan yang seperti itu, mas. Mereka akan apa? Nyolong-nyolong. Ibadahnya pun nyolong-nyolong. Ya kadang datang, kadang enggak. Kadang sholat, kadang ghaib. Sama-sama. Itu berkaitan dengan iman, mas. Kayak inilah dikatakan iman. Ya. Amma mujarad an tu'mina billahi mawjudun fahada laisa biimanin. Jadi kalau misalnya kaitannya di sini ya amma mujaradun an tu'mina billahi hanya sekedar ngaku iman kepada Allah bahwasanya Allah itu bi annallaha mawjudun bahwasanya Allah itu ada fa hadza laisa biiman ini bukan dikatakan iman karena apa semuanya mengakui bahwasanya Allah itu yang menguasai Allah yang mencipta dan Allah itu ada. Hatta yakuna hadzal iman mustalziman lil qabuli fil akhbari wal id'ani fil ahkam. Wa illa falaysa imanan. Ya. Bahkan hatta yakuna hadzal iman ya. Bahkan sampai iman ini mustalziman. Ini komitmen. Misalnya apa? Membuat antum itu jadi komit mas, komit harus melakukan, harus bisa menerima fil akhbar dalam hal pengabaran-pengabaran, ya tentang akhbar apa, pengabaran-pengabaran tentang yaumul kiamah, tentang dosa, tentang uqubah, tentang hukuman dan yang lainnya, Ya, ketika Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya menyebutkan tentang akhbar-akhbar seperti itu, akhbar tentang hari kiamat semuanya, itu diimani. Ya. Wal id'an, dan juga apa saja menjadi misalnya berita-berita di situ. Nah, maka itu harus dipatuhi. Ya. Dipatuhi untuk menetapi hukum-hukum, berbagai macam hukum fil ahkam. Wa illa, kalau tidak, falaisa imanan, maka itu tidak bisa disebut iman. Ya. Misalnya juga kita enggak punya ikhwan yang bernama Iman. Tapi kalau imam banyak. Ya. Iman itu enggak ada. Kita belum ada di Magelang ini, belum ada namanya ikhwan namanya Iman. Belum ada. Dan jangan diada-adakan, Mas. Ya. Fal imanu billahi yatadammanu, ya. Iman billah yatadammanu arba'ata umurin. Antum lihat di sini. Iman kepada Allah itu meliputi empat perkara, Mas. Meliputi apa? Arba'ata umurin. Empat perkara. Al-awwal, yang pertama, al-imanu biwujudi subhanahu wa ta'ala. Iman dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengimani bahwasanya Allah itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, al-iman, ya, jadi yang pertama tadi apa? Iman kepada Allah Azza wa Jal meliputi empat perkara tentang biwujudihi. Ini yang pertama. Kemudian, iman birububiyatihi. Iman dengan rububiyahnya Allah Azza wa Jal. Ay, al-infiradu birububiyatihi. Yaitu mengesakan dalam hal sifat-sifat rububiyahnya Allah Azza wa Jal. Ya. Sekarang pertanyaan, Mas Furq, apa maksud rububiyah di sini, Mas Furq? Al-imanu birububiyatihi. Maksud te opo. Ya. Ya apa, Mas? Tak tendul. Tak, jangan. Memelihara. Memelihara ki apa, Mas? Ya. Hah? Mudabir. Apa? Apalagi? Apalagi. Alpa lagi. Alpa lagi. Ya. Antu alpa, Mas. Nah. Hasan. Ada redaksi yang lainnya, Mas. Apa, Mas Her? Anak kalau misalnya Her, ini Mas Herman, ini Mas Herawan. Mas Her kapil minggu kapil. Anak bertanya itu gampang, Mas. Rububiyah itu opo? Kan. Jadi rububiyah itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan Allah selaku Rabb, sebagai Khaliq kepada makhluknya. Sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang diperuntukkan kepada makhluknya. Artinya diperuntukkan itu ketika seorang makhluk itu menilai rububiyah. Oh, sifat yang berkaitan dengan Rabb. ya, sifat yang berkaitan dengan Rabb. Rabb itu apa? Rabb itu adalah makhluk yang diibadahi. Dan kenapa diibadahi? Karena Allah Azza Jalla mempunyai zat, ya, Allah Azza Jalla zat yang mempunyai sifat-sifat adalah yang paling utama Al-Khaliq, mencipta. Al-Mudabbir, mengatur. Al-Malik, yang menguasai. Tiga ini adalah sifat Rabb yang utama dibandingkan dengan sifat makhluk. Tidak ada yang seperti itu. Sifat mustaqillah, ya, sifat yang menyendiri, tidak dimiliki oleh makhluknya. Karena mengatur di sini, mudabbir, adalah mutlaknya kepada Allah Azza Jalla. Al-Khaliq, mencipta, juga mutlaknya kepada Allah Azza Jalla, absolutnya kepada Allah Azza Jalla. Kemudian Al-Malik, yang bisa menguasai, adalah Allah Azza Jalla. Begitu juga sifat-sifat yang lainnya. Razzaq, Allah memberikan rezeki. Kemudian sifat yang lainnya apa, Mas? Al-Hadi, zat yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Itu semua yang sifat-sifat Rabb yang ketika dilihat dari sisi pandang makhluk, itu adalah seolah-olah itu apa? Dari atas ke bawah, Mas. Itu yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Masyarifatullah untuk membedakan antara sifat rububiyah dan uluhiyah. Sedangkan uluhiyah, sifat uluhiyah, ya, itu kita tidak berbicara tentang tauhid, ya. Ini sifat. Ya, ini tentang rububiyah, uluhiyah. Uluhiyah adalah ibadah. Kalau kaitannya dengan tauhid uluhiyah, berarti mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam uluhiyah. Di mana uluhiyah di sini adalah ibadah dari makhluk, dari hambanya ke khaliq, dari bawah ke atas, Mas. Artinya apa? Hamba itu menjadikan ibadahnya satu-satunya, itu hanya diperuntukkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada yang lainnya. Paham? Bukan kepada malaikat, bukan kepada nabinya, bukan kepada orang tuanya, bukan kepada istrinya, dan yang lainnya. Tapi ibadahnya semuanya ini diperuntukkan hanya semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Jadi duduknya antum di sini, Mas. Duduknya antum di sini. Duduknya antum di majlis ilmu ini. Ini termasuk uluhiyah atau rububiyah, Mas? Uluhiyah. Paham jadinya perbedaan antara uluhiyah dan rububiyah. Rub itu diambil dari kata Rabb, ya, sifat yang berkaitan dengan Allah sebagai Rabb. Sifat yang berkaitan dengan apa? Allah sebagai Rabb. Kalau uluhiyah, ya, sifat yang di situ dimiliki oleh hamba yang seharusnya hukum asalnya diperuntukkan hanya semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Itu uluhiyah atau ibadah. Nah, paham sampai sini? Nah, ini yang pertama tadi tentang birububiyyati, ai al-infiradu birububiyyati. Ya, birububiyyati. Itu mengesakan dalam hal rububiyah, sifat-sifat Allah sebagai Rabb. Ketiga, al-imanu binfiradihi bil-uluhiyah. Nah, sekarang uluhiyah. Makanya ketika sampai sebelum di poin ini, ana menjelaskan kepada antum tentang rububiyah dan uluhiyah, jadi paham. Oh, uluhiyah itu ibadah maksudnya. Ya. Rububiyah itu sifat Allah sebagai Rabb. Ya. Jadi bil-uluhiyah. Menjadikan, mengesakan Allah dalam uluhiyah. Dalam apa? Beribadah hanya semata-mata karena Allah. Jadi antum duduk majelis ilmu itu, kalau antum ngantuk, antum enggak fokus, itu mesake senang omah, Mas. Ya. Kasihan yang di rumah. Kasihan keluarga yang antum tinggalkan. Kenapa? Mereka berharap antum itu datang membawa kebaikan yang sempurna, kebarokahan yang tidak ada batasannya. Dan ketika balik, ya, hawa-hawa kebaikan itu bisa menyebar ke mereka. Sehingga ketika antum itu balik dalam keadaan, entuk apa mas? Ngantuk. Sakit mas. Antum sudah datang-datang jauh, meninggalkan anak istri antum. Nah kok mengantuk, ah mending mriki mawon mas. Kali kulo. Ngaji kali kulo. Ha. Allah Ustaz. Ini bukan seperti itu. Jadi ini salah satu penyemangat. Ya. Salah satu penyemangat yang lainnya adalah ketika antum duduk di majelis ilmu ini, antum ingat orang tua antum. Kita duduk di sini agar pahala itu mengalir kepada mereka. Baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Karena sesungguhnya setiap kebaikan kita adalah investasinya mereka. Betul, bisa jadi kita tidak bisa membayar kontan apa yang menjadi kebaikan mereka selama ini. Membesarkan kita, ya, menjadi sarana kita lahir di dunia. Kemudian, membesarkan kita dengan penuh cinta kasih, tanpa mengeluh. Ya, kita nggak bisa tetes keringatnya mereka. Ringatnya ibu ketika ngeden itu gak sebanding dengan ketika antum itu punya uang dan berikan semuanya. Bahkan itu ketika ada sahabat. Ya di Sahih Adabul Mufrad disebutkan Ibnu Umar ketika ditanya. Seorang yang menggendong ibunya tawaf. Kemudian sebanyak 7 kali putaran. 7 kali putaran nih mas. Ibu digendong. Ya berat. 7 kali putaran mas. Kemudian dia bertanya, apakah ini sudah sebanding aku bisa membayar apa yang menjadi jerih payah ibuku? Ibnu Umar mengatakan di situ, keringatnya satu tetes keringat pun tidak sebanding dengan usahamu itu. Allahu Akbar. Sehingga jangan pernah antum atau kita di sini meremehkan. Justru kita duduk di majelis ilmu itu karena menginginkan agar mereka dapat pahala yang terus mengalir dari kebaikan-kebaikan yang kita terus gali. Dari menuntut ilmu syar'i, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, mengajarkan kepada orang. Setiap kebaikan itu akan disebut sebagai investasi yang sesungguhnya dari orang tua kita. Maka jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa bosan. Ana tadi siang sempat ditegur sama ibu ana. Le, mbok ngasu selawakmu. Nggih, Bu. Tapi ana kemudian ana katakan, "Nggih, Bu, ini saya ngaji itu agar bisa memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Agar apa yang Bapak Ibu perjuangkan selama ini menjadi tabungan yang terbesar buat Bapak Ibu." Terus Bapak Ibu Ana diam. Sudah, jadi hening. Tidak ada perkataan yang lain. Terus. Karena memang itu adalah semangat, satu-satunya semangat yang menjadikan, kalau misalnya kita berpikir bagaimana usaha mereka untuk menjadikan kita menjadi orang yang saat ini antum bisa bernafas lega, dalam keadaan sehat, dalam keadaan antum bisa sholat 5 waktu, antum bisa melakukan ibadah ini dan itu, tidak lain karena doa-doa kebaikan mereka, usaha jerih mereka. Maka jangan pernah antum sia-siakan. Selama kita masih bisa dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, kita bisa menuntut ilmu syar'i, bisa melakukan berbagai macam ibadah, mampu kita, maka jangan pernah disia-siakan itu, Mas. Hanya dengan alasan bosan, capek, dan yang lainnya jangan. Kemudian yang keempat, wal imanu bi asma'i wa sifati, iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah azza wajalla. Nah, dan di sini disebutkan la yumkinu an yatahaqqaqal imanu illa bidzalika. Dan tidak mungkin, la yumkin, an yatahaqqaqa imanu illa bidzalika. Tidak mungkin bisa merealisasikan iman itu kecuali dengan yang demikian. Kecuali dengan apa, Mas? Empat takaran ini, Mas. Paham, Sumi? Nah. Jadi tidak mungkin merealisasikan yatahaqqaqal imanu, tidak mungkin bisa merealisasikan iman itu illa bidzalika, kecuali dengan yang demikian. Nah, sekarang faman lam yu'min biwujudillahi. Ini contohnya yang tidak mungkin, ya, untuk bisa mendapatkan iman. Ini contohnya. Faman lam yu'min biwujudillahi, barang siapa yang tidak beriman dengan keberadaan Allah azza wajalla, falaisa bimu'minin, maka dia tidak bisa dikatakan mu'min. Dia tidak bisa dikatakan beriman. Ya. Misalnya apa? Antum dalam keadaan kesulitan. Depan antum kuburan. Ketika antum menyebutkan sesuatu, "Mbah, tolongi kula, Mbah, kula mboten gadah apa, Mbah," langsung cring, dapat duit. Wah, iki kuburane sakti. Ora ora ono sing ngeki kuburan. Sing ngeki duit iku kuburan. Terus dia berhalu bahwasanya kuburan itu bisa memberikan segala sesuatu. Ini syirik. Naudzubillah min dzalik. Nah, masalahnya adalah antum harusnya bertanya kepada orang-orang yang ada di, ya, Gunung Pring itu, atau ya yang ana tahu paling ramai itu sana, ya. Yang sudah kayak di Mekah Madinah, Mas. 24 jam yo terang benderang, ya. Makanan, penjual-penjual makanan, snack-snackan, itu gak pernah putus. Orang berziarah pun gak putus. Ya, sekarang lapar itu sudah lockdown malahan. Ya, lockdown. Tepatnya sehati lockdown. Ya. 37 di swab, 34 positif. Yuk, piye. Ya. Karena mereka enggak percaya. Yang peziarah-peziarah itu tetap berdatangan. Muayyalun. Naudzubillah min dzalik. Nasallu salam afi. Wa ya. Semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada dalatul muslimin. Ya. Semoga Allah azza wajalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang seperti itu. Sa'ki, Mas. Harus kita sering doakan. Nah, di sini waman amana biwujudillahi la biinfiradihi birububiyyati falaisa bimumin. Maka disebutkan di sini faman lam yu'min biwujudillahi falaisa bimumin. Ini pertama wujud. Orang yang tidak beriman dengan wujud Allah azza wajalla maka tidak mukmin. Waman amana biwujudillahi la biinfiradihi birububiyyati falaisa bimumin. Nah, antum lihat di sini. Ini di follow up lebih tinggi lagi. Wa man amana, barang siapa yang beriman. Kalau tadi tidak beriman, tidak mempercayai wujudnya Allah sekarang. Sekarang beriman dengan wujudnya Allah azza wajalla, tapi la bi infiradi bi rububiyyati. Tapi tidak mengesakan dalam hal rububiyah Allah azza wajalla. Jadi dia masih apa? Mengakui kuburan, mengakui ada jin yang kuat, nyiroro kidul, nyirborong, dan nyinyi yang lainnya. Ya, padahal nyinyi itu semuanya dongeng, Mas. Kalau dikatakan, "Sat, percaya gak sama nyikoko kidul itu?" Nyikoko kidul itu. Atau ya, sebutannya dongeng orang-orang itu. Anak katakan, ya, anak nggak percaya. yang anda takuti Allah Azza wa Jalla. Kalau antum itu memaksakan harus percaya seperti itu, dari mana? Makanya, ya, kata-kata fazadahum rohaqo, itu ketika kita itu merasa bahwasanya itu punya pengaruh, maka dari kata-kata pengaruh itu nambahin antum tambah takut, mas. Tapi kalau dari awal antum sudah ora percaya masih ngono-ngono kuwi, wong kae miliki Gusti Allah Azza wa Jalla, gak ada yang memberikan mudorot. Gak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu yang ditakuti, mas. Paham ya, mas? Dan itu kunci dari tauhid itu, mas. Yang bisa memberikan manfaat adalah Allah Azza wa Jalla. Yang bisa menolak mudarat adalah Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Nah. Maka ketika mereka itu tidak mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyahnya, maka falaisa bimumin. Ini bukan termasuk iman, mas. Bukan termasuk orang yang beriman. Wa man amana billahi wa infaradihi birububiyati la biuluhiyah. So, antum lihatnya. Ini piramidnya, mas. Wujud. Ya, wujud Allah. Kemudian Esa. Kemudian rububiyah. Inen uluhiyah. Nah. Ini pertama, kalau tidak beriman dengan wujud Allah, tidak beriman. Kalau tidak mengesakan Allah, tidak beriman. Tidak mengesakan Allah dengan rububiyah, tidak beriman. Tidak mengesakan Allah dengan hanya rububiyah saja, tanpa uluhiyah, tidak beriman. Itu piramidnya, mas. Paham sampai sini? Ya. Tidak ramin. Ya. Nah, ini kita ulangi. Jadi di sini adalah wa ma lam yu'min biwujudillahi falaisa bimunin. Ini yang pertama, mas. Itu caranya antum menulis seperti itu. Kadang karena para ulama itu ya, ketika harus ada sebutannya membuat tasjir, membuat pohon ya atau tabel ke bawah itu bikin lama, mas. Ya, maka satu paragraf itu harusnya antum yang membuat pohon pemahaman di sini, mas. Seolah-olah antum tahu ini poinnya satu harusnya di sini. Ya. Kemudian turun lagi kedua. Man amana biwujudillahi. Tadi apa? Tidak beriman dengan wujud, maka tidak beriman. Kemudian beriman dengan wujud Allah, tapi tidak dengan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla, tidak disebut iman. Kemudian, wa man amana billahi bin firadihi birubiyah la biuluhiyah falaysa bimunin. Ini yang ketiga. Falaysa bimun. Wa man amana billahi wa infradihi birubiyah wa uluhiyah lakin lam yu'min bi asma'i wa sifatihi. Ini yang keempat. Falaysa bimumin. Paham enggak maksudnya di sini? Jadi tadi ana ulangi. Ya. Bagian tinggi sing kosong. Nah, gini. Jadi tadi wujud. Wujud kemudian apa? Kemudian ya ini iman. Wujud, kemudian rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Dikatakan beriman apabila apa? Percaya wujud. Wujud Allah Azza wa Jalla. Kemudian, sudah percaya wujud, wujud Allah ada, mengimani, maka harus mengimani pula rububiyah. Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat-sifat rububiyah. Jadi kita mentauhidkan apa? Tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah, itu orang kafir pun masih meyakini Allah itu ada, Allah itu mencipta. Tapi ternyata mereka apa? Agamanya agama serakah. Agama kemaru, trinitas. Ya. Agama ada Bapa, ada Anak, ada Tuhan. Ya. Ini tidak masuk, ini masih kafir. Kecuali apa? Kecuali meyakini uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla. Setelah ini uluhiyah, tidak dijadikan beriman pula ketika tidak meyakini, tidak mengimani asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi tiga ini mas. Ya. Ini satu, dua, tiga, empat. Paham tak misi? Nah, antum bayangkan. Kalau paragraf itu dijadikan tafsir seperti itu, jauh lebih mudah untuk antum fahami. Betul atau tidak? Ayo, makanya bagian yang paling sulit untuk membaca adalah antum mencerna itu dengan pemahaman antum. Bahasa sederhana yang antum pahami. Dan ketika disampaikan kepada orang lain, itu ngeh. Orang yang disampaikan, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Nah. Paham ya? Nah. Falaisa bimunin. Ini yang keempat. Fa'inkanal akhiru fihi. Ya. Ini yang setelah keempat. Kemudian dikatakan lagi apa? Wa in kana al-akhiru fihi man yuslabu anhu al-imanu bil kulliyati wa fihi man yuslabu anhu kamal iman. Nah, di sini jelaskan ketika orang itu ya bagian terakhirnya, wa in kana al-akhiru bagian terakhirnya, fihi man yuslabu anhu al-iman bil kulliyah. Ya, bagian akhirnya itu dihilangkan dari iman secara keseluruhan. Ya. Wa fihi, dan begitu juga ada man yuslabu anhu kamalul iman. Ya. Ada yang dihilangkan kesempurnaan imannya. Ya. Paham enggak? Mudah-mudahan gini, Mas. Ini antum lihat di sini. Wa in kana al-akhiru fihi. Akhir di sini fihi man yuslabu anhu al-iman bil kulliyati. Antum ini pahami yang ini, Mas. Ya. Antum paham yang ini. Yuslabu anhu al-imanu bil kulliyati wa fihi. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Ini kondisi. Kondisi setelah empat tadi dikatakan iman. Ternyata ada orang yang ketika di akhirnya meniadakan atau menghapuskan. Dihapuskan apa? Iman bil kulliyah. Iman secara keseluruhan. Ya, iman secara keseluruhan. Wafihi man yuslabu anhu kamalul iman. Ini kesempurnaan iman, Mas. Iman. Bedanya, al-imanu bil-kuliyah, iman secara keseluruhan. Kalau ditiadakan, imannya jadi rusak semuanya. Gagal total. Tapi kalau man yuslabu anhu kamalul iman, kalau ada dari empat tadi yang dihapus, itu bisa merusak kesempurnaan iman. Dia masih beriman, tapi imannya tidak sempurna. Kalau yang tadi, al-imanu bil-kuliyah, maka dia tidak beriman secara keseluruhannya, tidak beriman. Ah, maksudnya di situ. Itu bedanya seperti itu, Mas. Ya. Maksudnya, tadi kan disebutkan empat ini, Mas. Ada wujud, rubiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tapi ada sebagian orang, ini mungkin yang kedua dan ketiga enggak ada. Hanya mengimani wujud dan rubiyah. Apa? Asma wa sifat. Paham? Maka di situ sebutkannya apa? Bil kuliyah. Al-iman bil kuliyah enggak ada, Mas. Secara keseluruhannya al-iman bil kuliyah enggak ada. Iman secara keseluruhannya enggak ada, dihapus. Karena apa? Dengan dihapuskan beberapa itu ya, itu fatal itu loh. Fatalnya ketika apa? Wujudnya enggak ada misalnya. Dari awal dia sudah tidak mempercayai wujud Allah Azza wa Jalla. Rububiyah tidak mempercayai, uluhiyah tidak mempercayai. Walaupun dia mempercayai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan asma Allah Azza wa Jalla. Paham? Tapi kalau kemudian manyuslabu anhu kamalul iman, ada yang ditiadakan di situ tentang kesempurnaan iman, bisa jadi dia tidak mempercayai uluhiyah. Ya, tapi dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka imannya di situ belum sempurna. Itu maksudnya di situ. Ya. Maka iman itu adalah keseluruhan tadi, Mas. Beriman tentang rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla dan asma wa sifat. Ya. Nah, sekarang al-imanu biwujudi. Iman dengan wujudnya Allah Azza wa Jalla. Ini dioncai lagi oleh Syekh rahimahullah. Idza qala qa'il, apabila ada yang berkata, "Mad dalilu ala wujudillahi Azza wa Jalla?" Apa dalilnya tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla? Apa dalilnya tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla? Kulna, kita katakan, ad-dalilu ala wujudillahi, dalil tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah al-aqlu. Antum tulis di situ apa? Pertama. Biasakan seperti itu, Mas. Jadi antum menandakan seperti itu untuk apa? Membuat alur sistematika dalam hal memahami kontekstual paragraf itu bagaimana. Al-aqlu yang pertama. Al-hissu yang kedua, panca indra. Ya. Sama akal, Mas. Yang kedua, panca indra. Kemudian, syar. Secara syariat. Itu ada tiga. Nah, kemudian diuncai lagi. Di, ya. Jadi sudah al-aqlu, al-hissu, ya, wasyar'u. Nah, di sini salasatun kulluha tadullu ala wujudillah. Ketiga secara keseluruhannya menunjukkan kepada keberadaan Allah Azza wa Jalla, wujudnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa in syi'ta fazid, ya, wa in syi'ta fazid al-fitratu, fitrah. Ini yang keempat. Ada apa? Akal, kemudian apa? Hah? Al-hissu, al-aql, al-hissu, al-syar'u, al-fitratu. Nah, fatakunu, ya, fatakunu ad-dalailu ala wujudillahi, ad-dalailu ala wujudillahi, ya, wujudnya, dalil-dalil berkaitan wujud Allah di sini adalah arba'ah. Ada arba'ah. Ya, sebagaimana tadi Anda sebutkan 1, 2, 3 itu, seterusnya. Al-aqlu 1, al-hissu 2, al-fitratu 3, asy-syar'u 4. Ya. Ya. Wa akharna syar'a la li'annahu la yastahiqqul taqdima. Ya. Wa akharna syar'a, kita mengakhirkan syar'a, ini jadi keempat. Padahal tadi ditulisnya apa? Ketiga. Ya enggak? Ya. Kita mengakhirkan syara li'annahu la yastahiqqu at-taqdim. Ya. Karena dia itu belum tidak pantas untuk diprioritaskan. Sudah jelas itu. Kalau syariat sudah jelas. Ya. Lakin li'annana nukhatibu man lam yu'min bisyar'i. Nah, ini nanti akan ada penjelasan gamblangnya. Kenapa tidak dikedepankan maksudnya syar di sini apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah, Mas. Kenapa? Karena kita itu nukhatib. kita berbicara lawannya siapa kita berbicaranya? Kepada orang yang tidak mengimani syariat, Mas. Tidak mengimani Al-Quran dan Sunnah. Maka yang di kedepan apa? Akal dulu, logika dulu. Kemudian panca indera. Kemudian fitrahnya manusia. Kemudian apa? Baru syariat, Mas. Paham sampai sini? Maka di sini tentang apa? Ini menunjukkan cerdas dalam dakwah. Cerdas dalam dakwah. Atau di sini bisa bijak dan cerdas dalam dakwah. Kenapa? Tidak harus kemudian aku ora ngerti dalil yo. Aku ora percaya dalil yo piye? Enggak nyambung, Mas. Mau antum kerasi juga enggak nyambung. Kenapa? Karena memang dia tidak percaya dalil. Maka harus dengan pendekatan apa yang dia fahami terlebih dahulu. Paham maksudnya di sini? Ya. Ini juga bagian dari apa? Pendekatan dalam bahwa dakwah itu perlu teknik. Ya, strategi. Tidak kemudian ngawur. Nah. Sekarang kita bertanya, strateginya antum untuk ini sudah 1 jam 11 menit. Ya, antum jawab mau lanjut atau tidak? Nah. Antum bisa merasakan bagaimana fawaid mengalir ketika apa? Mengupas kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum kalau sudah masuk, beng kemana-mana, Mas. Inilah tentang apa? Kebarokahan hidup seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sempat nikah, sibukkan dengan ilmu, dan sampai saat ini ilmunya masih dibahas panjang lebar oleh kaum muslim. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk istiqomah menuntut ilmu syar'i, dan dengan izin Allah Azza wa Jalla pekan depan kita akan lanjutkan lagi pembahasan yang berkaitan dengan dalil-dalil tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Naktafi bihadil qudrah. Semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.